kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ati dhalalah wa kulla dhalalati finnar. Wana fitna azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimah ta'ala. Qala rahimahullah, babul libas, bab libas, bab tentang pakaian. Al-awwal al-aslu fil libasi al-hillu. Hukum asal pakaian adalah halal. Qala Allah Ta'ala, walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja di muka bumi ini semuanya. Astani amal muharramat من اللباس ثلاثة أنواع. Adapun pakaian-pakaian yang dilarang bisa kita bagi menjadi tiga macam. An-naw'ul awwal adz-dzahabu wal fiddatu wal harir lirijal. Yang pertama, emas, perak, dan sutra untuk laki-laki. ويجوز استعمال الفضة للخاتم فقط. Boleh menggunakan perak untuk cincin saja. Anau usani at-tashabbuh. Yakni baju yang menyerupai sesuatu yang diharamkan. Imma bil kufar, wa imma tasabbuhur rijal bin nisa awil aqsu. Baik tasabbuh dengan pakaian-pakaian orang kafir, atau laki-laki menyerupai pakaian wanita, atau sebaliknya. Ini yang dilarang. Anau usalis al-israfu wa tabdhir wa idha'atul mal fi dhalik. Berlebihan bersifat mubadir dan menghabur-haburkan harta untuk urusan pakaian. Nah, ini yang dilarang. Ada unsur israf, tabdir, dan idha'atul mal. Taib. Asalis zakara al-mu'allif bab al-libas ba'da babis salah. Lianna satr al-aurati ahadu syurti salati. Dakar al-mu'allif baba al-libasi ba'da babis salati. Lianna satr al-aurati ahadu syurti salati. Penyusun, yakni Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, menyebut bab libas setelah selesai membahas bab sholat, karena menutup aurat merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Nah. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimah ta'ala Al-Hadith Ar-Rabi Wal-Isra'un Wa-Arba'umiyah. Hadis yang ke-424. An Abi Amir Al-As'ari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Amir Al-As'ari, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khirra wal harira. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Sungguh akan muncul dari kalangan umatku sekelompok orang yang menganggap zina halal, sutra halal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan asalnya disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Al-hadis sahih. Sahahahu Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini sahih disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, al-hadis fihi bayanu mu'jizatin min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis fihi bayanu mu'jizatin min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandung penjelasan tentang salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan tentang peristiwa yang akan terjadi dan benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya sekelompok orang yang menganggap zina halal, menganggap sutra untuk laki-laki halal, itu sudah terjadi sesuai dengan apa yang beliau habarkan pada masa yang lalu sebelum terjadinya. Ini termasuk mukjizat beliau. Asalnya tahrimuz zina, hadis ini menunjukkan haramnya zina. Karena Nabi menyebutkan dalam bentuk celaan, orang yang menganggapnya halal, berarti hukum sebenarnya ialah haram, tapi mereka menghalalkannya. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu jauh dari ketentuan agama, dan hukumnya haram. Asalisa, tahrimul harir lirijal. Haramnya sutra untuk laki-laki. Baik. Adapun untuk perempuan halal, ya. Untuk laki-laki enggak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat. Maka boleh. Nah, semua perkara yang enggak boleh, kalau darurat jadi boleh. Hanya saat darurat saja. Seperti dia tertimpa penyakit kulit yang sangat dahsyat, enggak bisa pakai baju apapun kecuali sutra. Pakai baju biasa langsung tambah ganas penyakit kulitnya. Daripada enggak pakai baju sama sekali, ya, madarat, maka terpaksa pakai sutra. Hanya ketika darurat saja. Setelah sembuh dari penyakit, maka kembali hukumnya, enggak boleh. Ini sutra untuk laki-laki. Untuk wanita, boleh. Setiap saat, barakallahu fiik. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmataala. Al-Hadith Al-Khamis wal-Isrun wa Arba'umiyah. Hadis yang ke-425. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddah wa an naqula fiha wa an lubsil kharir wa dibaj wa an najlisa alaih. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dengan gelas emas dan perak. Melarang kita makan dengan piring emas dan perak. Melarang kita memakai sutra jenis harir atau dibaj. Melarang kita untuk duduk di atas permadani atau sesuatu yang berbahan sutra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fi fawaid. Al-faidatul ula an-nahyu anil akli wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddah. Larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Ini berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita. Tak boleh makan pakai piring emas dan perak. Tidak boleh minum dengan gelas emas atau perak. Asalnya, faedah yang kedua. tahrimu lubsil harir wa dibaj dirijal. Jadi haram memakai baju sutra untuk laki-laki. Untuk wanita enggak apa-apa. Asalisa. An-nahyu anil julus alal harir wattibaj dirijal. Larangan duduk di atas sutra untuk laki-laki. Maksudnya duduk di atas sutra itu sajadah dari sutra diduduki laki-laki enggak boleh. Ya. Spray sutra yang diduduki sama laki-laki enggak boleh. Nah, jadi kalau pedagang-pedagang sutra, nah, kalau mau pakai alas atau apa, ya pakai kain yang lain, jangan sutranya, ya. Taib Arabiah. Yubahu lirijal hatamun min fiddah. Wa tahliyatus silah dibolehkan bagi laki-laki untuk memakai cincin dari perak dan menghiasi pedang atau senjatanya dengan perak. Silakan pedangnya ujungnya dikasih perak ya, biar mengkilat. Enggak apa-apa. Atau biar kuat atau semisalnya enggak apa-apa. Wa yubahu aidan islahul ina'i al-munkasari bi silsilatin min fiddah. Boleh juga memperbaiki bejana yang pecah dengan rantai dari perak. Misalkan disambung ya dengan sambungan perak enggak apa-apa. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahu wa ta'ala al-hadis as-sadis wa isrun wa arba'umiyah. Hadis yang ke-426. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Umar, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba'. Mutafaqun alaih walafdu li muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakai pakaian sutra kecuali sutranya hanya seukuran 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, tahrimu lubsil harir lirja'. Tahrimu lubsil harir lirja'. Haramnya memakai baju sutra untuk laki-laki. Asalnya yustasna minat tahrim, yustasna minat tahrim al-alam al-basit alladhi yuqaddaru bi usbu'ain ila arba'ati asabi', fahada mubahun ijma'an. Yustasna minat tahrim al-alam al-basit alladhi yuqaddar bi usbu'ain ila arba'ati asabi' fahada mubahun ijma'an. Dikecualian dari larangan memakai sutra ialah memberi tanda pakaian ya yang robek misalkan atau yang cacat dengan sutra seukuran 2 jari sampai 4 jari, ini boleh berdasarkan ijma. Nembel-nembel pakai sutra enggak apa-apa, tapi kalau semua bahan pakaiannya sutra enggak boleh. Kalau ditempel pakai asal tempel kan jelek. Kalau sutra ya seolah-olah itu hiasan ya, nah, sehingga gak terkesan tembelan ya. Tapi seukuran 2 jari sampai 4 jari saja, gak boleh lebih dari itu ya, 2 jari atau 4 jari, nah, dikit-dikit nah, ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadith al-sabi' wal-isrun wa arba'umiyah, hadis yang ke-427. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas semoga Allah Ta'ala meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdirrahman ibni Auf wal-Zubair fi qamisil harir fi safar min hikatin kanat bihima. Tafakun alaih. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah untuk Abdurrahman ibnu Auf dan Az-Zubair dalam memakai baju sutra ketika safar, dikarenakan penyakit kulit yang mereka derita. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hikkah ilatun fil jildi kal jarab. Hikkah itu ialah penyakit kulit seperti kudis ya, yang menyebabkan orang itu garuk-garuk terus ya. Juga warok atau ya, ini kalau enggak pakai sutra enggak bisa ya, sutra itu kan lembut, nah ya pakai kain biasa tambah gatal. Nah ya, kalau sepanjang hari garuk-garuk begini ya, nah kan tersiksa. Nah barakallahu, apalagi gatalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. kasihan ya, maka ada rasul. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, tahrimu lubsil harir ala rijal. Hadis ini juga menunjukkan haramnya memakai sutra untuk laki-laki. Tania, ar-rukhsah fi lubsil harir lil hajati ilaihi. Kal ilaj bihi min maradil hikka wa nahwiha. Al sini menunjukkan adanya rukhsah memakai baju sutra untuk keperluan yang mendesak seperti dalam rangka pengobatan penyakit hikah, penyakit kulit atau semisal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits ats-tsamin wal isrun wa arba'umnya. Hadis yang ke-428. Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khullatan siara. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi aku pakaian dua setel baju. Atas bawah ya, atasan dan bawah, khulla itu. Sauban, izar, warida. Siara yang berbahan kain dengan motif garis-garis kuning. Nau minal burud fi khutut sufar. Kain burdah yang bermotif garis-garis kuning. Fakharastu fiha, maka aku pun keluar dengan memakai baju itu. Wa ra'aitul ghadaba fi wajhi. Aku pun melihat kemarahan di wajah beliau. Fasaqaqtuha baina nisa'i. Maka aku potong bajuku itu untuk aku bagikan kepada istri-istriku. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, wa hadza lafdz Muslim, dan ini ialah lafadz Imam Muslim. Fihi fawaid. Tahrim lubsil harir ala rijal. Fa innal khullah al madkura harirun khalis. Haram memakai baju sutra untuk laki-laki karena khullah yang disebutkan dalam hadis itu adalah dari sutra murni. Ya Rasulullah memberi ahli, bukan untuk dipakai, tapi untuk istrinya, tapi sama Ali dipakai, ya. Maka Rasulullah marah melihat Ali pakai baju seperti itu. Nah, jadi itu begitu pemahamannya, jangan sampai salah paham. Rasulullah yang ngasih, kok beliau marah ketika pemberiannya dipakai? Jawabannya ialah karena Rasulullah memberi Ali itu agar Ali memberinya kepada istrinya, bukan untuk dipakai. Ternyata sama Ali dipakai, maka Rasulullah marah. Maka Ali pun langsung paham maksudnya, dan beliau memotong baju itu untuk dibagikan kepada istri-istrinya. Asalnya ibahatul harir linisa, bolehnya sutra untuk wanita. Karena ketika Ali membagi-baginya kepada istri-istri beliau, Rasulullah tidak mengingkarinya, berarti boleh. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadis At-Tasi' wal Isrun wa Arba'umi'ah, hadis yang ke-429. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Musa semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uhillat dhahabu wal khariru li inasi ummati wa khurrim ala dhukurihim. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahahu. Dihalalkan emas dan sutra untuk umatku yang wanita, dan diharamkan untuk umatku yang laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Nah, al-hadis sahih. Sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Fihi faidah, tahrim dhahab wal harir ala rijal wa ibahatu linisa. Di sini ada faedah haramnya emas dan perak, emas dan sutra untuk laki-laki, dan bolehnya untuk wanita. Nah, ini dalil yang diinginkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya. Pembahasan sebelumnya hanya menyebutkan larangan memakai emas dan sutra untuk laki-laki. Tidak disebutkan halalnya untuk wanita. Nah, sehingga kita simpulkan dengan pemahaman sebaliknya. Tapi dengan adanya hadis ini semakin mantap bahwa untuk wanita dihalalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.